Ketika ada hadis yang sering diangkat di Syiah tentang hadis kewalian Ali, yaitu hadis Wadirukum, bahkan pada Zulhijjah kemarin kan ada hari raya Wadirukum ya. Pakai ya enggak? Oh, enggak ada yang tahu. Kalau enggak ya berarti enggak tahu. Ya, tanggal 18 Zulhijjah yang lalu mereka mengadakan hari raya Wadirukum. Apa itu Wadirukum? Hadisnya diakui oleh Sunni, bukan cuma orang Syiah. Di Sunni juga ada hadis tersebut. Dan hadis ini menjelaskan ketika Rasulullah bersama para sahabat di perjalanan sampai di tempat bernama Khum tadi, beliau berhenti, yang sudah duluan mundur, yang di belakang ditunggu sampai kumpul semuanya. Setelahnya semuanya kumpul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan beberapa kalimat, lalu beliau bertanya, siapa wali kalian? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya. Lalu Rasul mengambil tangan Ali dan diacungkan. Siapa yang mengaku wali kepada Allah dan Rasul, maka Ali adalah wali Allah dan wali Rasulnya. Nah, ini diakui oleh orang Sunni bahwa Ali adalah wali Allah. Al-Quran menyatakan kalau umpamanya di Syiah dipandang cuma Ali wali Allah dan keturunannya, selain dari Ali bukan wali Allah, Al-Quran membantah. Apa kata Al-Quran? Innama waliyyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum rafi'un. Sesungguhnya wali kamu adalah Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman, yang taat berlandaskan keimanan kepada Rasulnya, berupa praktek hubungan dengan Allah yang terlihat dalam sholat, yang bermakna buat masyarakat, dan juga perhatian kepada masyarakat berupa menunaikan hartanya buat kepentingan masyarakat yang diniatkan semata-mata karena Allah. Hubungan dengan Allah dilakukan, hubungan dengan semanusia dilakukan, maka pada waktu itu juga mereka rukuk bersama orang-orang rukuk. Wa hum raki'un. Itulah wali yang ada dalam Al-Quran. Jadi saya luruskan pemahaman mereka terhadap hadis melalui Al-Quran. Kemudian yang disebut dengan Ahlul Bait di kalangan sebahagian orang Syiah, Ahlul Bait cuma Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Dan hadis yang berkaitan dengan masalah ke Ahlul Baitannya Ali, Fatimah, Hasan itu riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis tersebut ada dalam kitab orang Syiah. Dan Aisyah menyampaikan bahwa Ali, Fatimah, Hasan dan Husain ada Ahlul Bait itu menggambarkan betapa komunikasi Aisyah dengan anak tiri begitu dekat. Kan anak tiri kan, Fatimah, Ali mantunya, Hasan Husain cucu tiri kan. Sehingga melihat pernyataan Rasulullah mengatakan bahwa Ali, Fatimah, Hasan Husain adalah Ahlul Bait, Aisyah bahagia sampai diungkapkan kepada yang lain. Siapa ahlul bait yang pertama? Ya istri Rasul bagaimanapun. Coba kalau ibu-ibu mendengar si bapak, nih bu, anak inilah keluarga rumah ini, ini juga mantu nih, ibu enggak? Gimana? Tersinggung? Ya sebelum anak ya istrinya dulu. Dan Al-Quran yang mengatakan kalimat ahlul baiti itu di awal dengan kalimat ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa in taqaytunna fala takhdu'na bil qawl. Kalimat awal, wahai istri-istri nabi, istri-istri nabi, ya nisa, jangan diartikan satu orang. Nah, pengakuan yang tadi kalimat nisa cuma satu, yaitu ibunya Fatimah saja. Atau dipaksakan Ummu Salamah. Kemana yang lain enggak dimasukkan padahal nisa itu lebih dari dua. Kalau dua orang ya zaujatain, mar'atain. Kalau bisa banyak. Kenapa dipaksa-paksakan? Gara-gara sejarah yang mereka terima, makna Al-Quran menjadi terbatas itu. Asal banyak jadi sedikit. Nah, kalimat nisaan Nabi itu adalah untuk semua istri Rasul. Maka saya bahas dalam buku ini ayat Al-Quran untuk meluruskan pemahaman tentang Ahlul Bait. Jangan disalahartikan Ahlul Bait. Terus apalagi? Ya, jadi pertanyaan dari MC kan barusan, banyak ayat memang begitulah. Ini kajian ayat Al-Quran dalam buku ini. Dan insya Allah untuk kajian berikutnya sebelum dibukukan, ini bocoran aja ya, bisa dibuka sekarang juga bagi yang memiliki alat, dibuka entah di Ustaz YouTube atau di Kiai Google, silakan ditulis Tasahu, Taman Sahabat Quran. Ya, itu silakan. Taman Sahabat Quran disingkat jadi Tasahu, dan Tasahu itu bahasa Arab. Tasahu artinya hendaklah kamu sekalian saling menyirami. Nah, di situ insyaallah sekian banyak kajian akan ditemukan dan akan terus ditambah. Cuma memang ini masih jauh untuk lengkap. Baru dibicarakan kemarin kontennya apa saja, tapi sekarang juga sudah bisa diikuti beberapa poin di sini. Dan ini adalah merupakan awal yang kedepannya saya juga sedang menulis, judulnya Al-Quranul Karim, Mu'jizat Huruf dan Tafsir Qiraat. Huruf itu mengandung mu'jizat. Qiraat perlu ditafsirkan, yang belum ada di Indonesia yang menafsirkan qiraat. Entah belum ada, entah saya belum tahu. Sampai saat ini saya belum tahu ada apa enggak. Contohnya apa? Al-Quran diturunkan dengan sekian banyak bacaan. Perbedaan bacaan ada yang berpengaruh bagaimana, ada yang tidak. Nah, yang berpengaruh bagaimana sangat perlu untuk ditafsirkan. Contohnya apa? Yukhadi'unallaha wallazina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Ada yakhda'un, ada yukhadi'un. Walahum adabun alimun bima kanu yukadzibun. Biasa yakdzibun. Kemudian yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir. Pada bacaan yang lain qul fihima ithmun katsir. Ada kabir, ada katsir. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun bainabain fatabayyanu. Untuk qiraat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun bainabain fatatabbatu fatabayyanu fatatabbatu. Dan itu semuanya dari Rasul, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, belum ada yang menafsirkan. Ini insyaallah langkah berikutnya setelahnya buku ini. Dan sekarang ya cuma karena memang baru 43 ayat saya tulis. 43 ayat baru 300 halaman. Jadi ya mudah-mudahan lah dengan pertolongan Allah. Cuma memang kadang-kadang saya berhenti dulu kecapean. Sekarang ini tampilan saya tampilan capeknya. Betul-betul. Agak kepeloyongan tadi juga. Aduh. Jadi kemarin saya dari sebelum subuh sampai tengah malam. Tadi pagi kan kurang tidur. Jadi tadi juga sebelum subuh ya cukup agak memang perlu segera istirahat. Tapi alhamdulillah dengan melihat semangat ukhuwah ini hilang rasa kecapean. Kita wujudkan ukhuwah yang hakiki. Semua orang yang sudah mengatakan dua kalimat syahadat kita cintai karena Allah. Kekurangan-kekurangannya kita saling mengisi, saling menyirami, kita sapu. Silakan. Itulah tasapu nanti kita buka. Assalamualaikum. Ya, ini pertanyaannya harus direkam ulang ya, atau harus disiarkan ulangannya. Baik. Ya, silakan diulangi. Terima kasih. Saya jujur ya, selama ini saya sangat bingung itu dengan adanya berita tentang perang Jamal dan perang Siffin. Saya bertanya kepada beberapa orang, tetapi semakin banyak saya bertanya, malah semakin bingung gitu. Otak saya tidak bisa menerima, tapi katanya ini fakta sejarah gitu. Nah, dengan pernyataan Ustaz seperti ini, terdapat pencerahan gitu bagi saya. Sehingga pertanyaan selanjutnya, berarti yang menimbulkan berbagai firqah yang mengaku sebagai muslim itu bukan karena perang Jamal dan perang Siffin, berarti fakta sejarah atau sejarah yang dipalsukan, begitu kan Ustaz? Ya. Baik. Hadis tentang firqah banyak sekali riwayatnya, antara lain tafarraqatil yahud ila wahidatin wa sab'ina firqah, وتفرقت النصارى إلى 72، وتفرقت أمتي وتفرق أمتي إلى 73 فرقة. يهودي terpecah menjadi 71 فرقة، نصراني 72، dan umatku akan terpecah menjadi 73. Silahkan hitung berapa firqah di Bandung. Nah, ini perlu dipahami hadis ini dengan jelas. 73 Bandung saja sudah lebih. Ini umatku sedunia. Nah, coba ya. Persis Muhammadiyah, NU, Al-Asuliyah, Persib, PKS, Golkar, itu firqah semuanya itu. Kan kelompok-kelompok semuanya itu. Kelompok politik, kelompok organisasi massa, kelompok nih, ada jamaah Al-Mursalah, ada jamaah Darut Tauhid, wah berapa firqah? Sebandung sudah ratusan. Jadi perlu dipahami, jangan sepintas hadis itu. Apalagi sampai memvonis yang lain. Semua firqah itu adalah masuk neraka kecuali satu. Siapa yang satu? Kita. Dari mana tahu? Sombong amat. Artinya, kalau Yahudi 71, maknanya orang Yahudi banyak kelompoknya. Dibandingkan dengan Nasrani, Nasrani lebih banyak, makanya tambah satu lagi, jadi 72. Dibanding dengan umat Nabi Muhammad, maknanya lebih banyak lagi, makanya angkanya tambah lagi, jadi 73. Apa arti 7? Tidak selalu 7 itu 5 tambah 2 dalam bahasa Quran, bahasa hadis. Bisa jadi makna 70 adalah multi itu. Saking banyaknya Rasul gunakan angka 7. Sab'a samawat, 7 langit, apa aja yang 7 itu? Enggak sepakat kan? Infak 700 kali lipat, kenapa kok cuma 700 aja? Istighfar, Rasul bersabda, orang yang mati dalam kekafiran walaupun aku mohon ampun kepada 70 kali tetap tidak akan diampuni. Bagaimana kalau 71 diampuni enggak? Kan 70 tidak diampuni, 71 bisa. Itu bukan begitu maknanya. Sebanyak bagaimanapun enggak gitu maknanya. Jadi pertama angka 70 itu jangan diartikan secara harfiah. Tapi saking banyaknya pakai angka 71, 72, 73. Dari Yahudi ke Nasrani kepada umat Nabi Muhammad semakin banyak firqah itu. Semuanya masuk neraka mengingatkan kepada kita jangan ikut-ikutan. Tetapi kita harus betul-betul berjuang untuk menjadi orang yang diikuti. Dimanapun kita berada. Entah Anda berada di dalam firqah A, firqah B, firqah C, yang penting ikut ajaran Allah dan Rasul, menjadilah Anda sebagai orang yang diikuti, insya Allah akan masuk surga. Firqah manapun terserah. Sebab kalimat hadis menyebutkan semuanya masuk neraka kecuali yang ikut aku dan sahabatku. Bukan kecuali firqah ini, enggak. Nih perlu diluruskan pemahaman. Jadi Rasul tidak menyebutkan nama firqah, tapi menyebutkan sifat orang yang selamat. Kalau disebutkan sekarang di Bandung, ada Persis, Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Kebanyakan ya, hanya dan lain aja cukup. Nanti ada orang Persis ketemu di surga dengan orang NU. Ketemu juga dengan orang Muhammadiyah. Ketemu juga dengan orang Persib. Ketemu juga dengan orang Golkar. Dengan orang PDIP. Sebab hubungan pribadi dengan Allah dan Rasul bukan hubungan dengan golongan. Urusan ketaatan, golongan tidak punya jaminan apa-apa. Makanya hadis itu mengingatkan betapa pentingnya kita untuk waspada. Dimanapun Anda berada, yang paling penting Anda ikut ma'ana alaihi wa ashabi. Ikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling penting buat kita. Karena itu kita tidak memvonis kelompok. Tapi kita ajak orang yang memang tidak mengerti Quran, tidak mengerti hadis, yuk kita ngaji di sini. Gitu aja. Tuh, supaya sama-sama kita mendalami dan memahami. Insyaallah mudah-mudahan mencerahkan juga, mudah-mudahan. Iya, mangga silakan yang lainnya. Ya, ada lagi. Ada lagi yang dari Bapak. Ini saya ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Ada teman saya katanya II, dia ngajar saya bingung, ayat-ayat yang dia utarakan memang masuk akal. Katanya jika mengerjakan perintah Allah sebagian, artinya kita zalim. Tapi dengan sistem pemerintahan Indonesia yang sekarang tidak memungkinkan untuk menjalani semua perintah Allah. Dan jalan keluarnya yaitu membangun negara Islam Indonesia. Bagaimana, mereka bilang itu jihad. Saya pun ingin berjihad. Bagaimana menurut Ustaz? Bangun negara Islam pada dirimu, pasti berdiri negara. Cukup sih saja. Jangan nuduh orang lain dulu. Lihat diri sendiri. Sebab Al-Quran, wa man lam yahkum. Man itu bisa satu orang, bisa seribu, bisa sejuta. Jadi jangan, ini kadang-kadang ada orang yang semangat, saya belum lama lah bertemu beberapa waktu yang lalu, wah semangat jihad, jihad, jihad. Tapi menerapkan ajaran Islam pada istrinya saja belum. Belum pakai tutup aurat istrinya. Bagaimana bicara negara Islam? Keluarga Islam saja belum diperjuangkan. Bahkan, saya kemarin bimbingan manasik untuk berangkat tanggal 25 nanti. Kan ini manasiknya manasik untuk para da'i. Kan ada umroh da'i ya. Ini untuk para da'i semuanya. Saya membahas tentang talbiyah dan ihram. Ihram itu menjauhi yang halal, yang bermanfaat, karena ingin mendapatkan yang lebih bermakna, yaitu ampunan, rahmat, dan ridho Allah. Pakai minyak wangi kita jauhi padahal bermanfaat kan. Nah, kalau minyak wangi yang berguna untuk ukhuwah sudah berani dan sudah mampu kita jauhi, apalagi saya bilang yang baunya menyengat, rokok saya bilang itu. Nah kalau umpamanya waktu umroh kita ternyata mampu menjauhi minyak wangi, tentunya yang bermakna mampu kita jauhi, apalagi yang tidak bermakna. Saya sampaikan kepada peserta pradai, nanti saya bilang setelahnya datang ulama yang akan mengisi pengajian pada kita. Kita biasa berpelukan dengan mereka. Orang yang merokok ketahuan. Jangankan sampai berpelukan, baru aja berpegangan tangan, terasa bau bajunya itu. Nah, terapkan hukum Islam pada diri sendiri. Al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim itu yang dapat menjadikan tangan dan lisannya atau ucapan dan perbuatannya untuk keselamatan orang lain. Kalau orang bertemu saja sudah tersiksa dengan bau menyengatnya, bagaimana menyelamatkan negara? Jadi ini berbicara tentang negara Islam, kalau dia masih merokok, tegakkan negara Islam pada dirimu. Barulah akan tegak di keluarga, tegak di masjid, tetangga, dan di masyarakat. Bertahap, jangan menghayal tanpa amal. Jadi ada tahapan-tahapannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala kan dimulai dari diri sendiri. Di malam hari tidak pernah ketinggalan qiyamul lail. Berterbukti untuk keluarga sebagai teladan dalam segala segi. keluarganya pun teladan buat tetangga. Itu adalah prosesnya begitu. Kita salutlah gitu semangat mereka, kita tegakkan negara Islam di negeri kita. Silahkan dari diri sendiri dulu. Yakin akan berimbas di negara. Kalau semua orang berpikir seperti itu. Tapi kalau orang berkata, pokoknya saya mah nunggu komandan lah. Kalau sudah ada komandan, saya siap. Semua orang berbicara begitu, tidur aja sudah. Semuanya nunggu, kapan mau bergerak. Mari kita semuanya menjadi komandan. Buat diri kita, buat adik kita, bagi yang belum punya anak, buat adiknya aja ya. Bagi yang belum punya adik, tunggu. Ya begitu, jazakumullah khairan. Ada lagi Ustaz, ini mungkin tidak berkaitan dengan buku, tapi berkaitan dengan pemilihan yang akan tahun ini dilaksanakan. Pertanyaannya, benarkah sistem demokrasi itu sistem pogut? Yang kedua, terus bagaimana sikap kita menghadapi sistem tersebut? Saya butuh banget jawabannya. Iya, sistem pogut sejak zaman dulu ada, bukan cuma pemilu. Zaman Rasul sistem togut ada. Zaman para sahabat sistem togut ada. Justru karena ada sistem togut, Al-Quran diturunkan. Dan kita dituntut untuk berjuang membuktikan Al-Quran dalam amal kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan cuma menuduh itu sistem togut lalu tanpa berbuat. Jadi tadi juga saya siaran di radio, kepada yang sudah punya pilihan, jangan cuma sampai 9 April. Tetapi yang dipilih pantau, bina, didik supaya betul-betul berjuang untuk kepentingan masa depan umat. Bagi yang memang sudah ngambil keputusan, aku tidak mau milih, apa program Anda? Harus punya program juga. Iya. Yang milih harus punya program, yang tidak milih juga harus punya program. Jangan tinggal diam. Semuanya harus punya program. Bukan berarti yang tidak milih, aman. Enggak. Ada pertanyaan dari Allah nanti. Semuanya akan ditanya kita ini. Jadi kalau begitu harus bagaimana? Silakan mohon kepada Allah petunjuk yang disebut dengan istikharah. Istikharah sajalah. Sebab Islam itu bukan menjauhi realita, tapi Islam membimbing kita menghadapi realita. Sistem entah namanya demokrasi atau namanya yang lain, selama memang buatan manusia, tetap buatan manusia lah. Yukhadu wa yutrak, bisa diambil, bisa ditolak. Bahkan tadi saya ngobrol dengan pakar, seorang pakar hukum, dia master, kata dia, undang-undang sebagaimana menganjurkan untuk ikut menjadi peserta pemilih juga melindungi orang secara pribadi yang tidak mau milih, kata dia, bukan kata saya buat Islam, saya bukan ahlinya, tapi kata pakar hukum. Jadi kalau begitu maka yang saya harapkan, yang sudah menentukan pilihan, yang masih bingung atau yang sudah tidak bingung lagi karena tidak mau milih, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di depan Allah. Ya, tidak hanya sebatas ini, enggak sederhana ini. Ini kita masalah umat yang bukan masalah pribadi. Kalau masalah pribadi enteng, ini masalah umat. Jadi silakanlah istikharah. Masih ada waktu berapa lama lagi nih? Sekarang tanggal berapa? 16. Ya, 3 minggu lagi silakanlah istikharah. Dan saya berharap semuanya untuk sering membaca Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya. Ya Allah, engkau lah satu-satunya yang menetapkan siapa yang akan jadi untuk mendapatkan amanat memegang kekuasaan. Bukan keinginan orang, bukan usaha orang, tapi engkau yang menentukan. Kita mohon kepada Allah, yang ditentukan Allah adalah yang membawa kita untuk banyak amal. Itu sedari yang paling penting bagi kita. Jazakumullah khairan. Itu aja Ustaz, mungkin sudah gak ada pertanyaan lagi. Mungkin ada yang sama kali itu Ustaz untuk menutupnya. Apa ya? Ya, jadi harapan terakhir dan merupakan awal harapan. Sebab baru akan berakhir kalau ajal sudah tiba. Tentunya kita masih tetap mengawali. Diharapkan semua yang hadir di sini berupaya untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Ahlul Bait. Cinta kepada Ahlul Bait jangan dibatasi kepada orang-orang tertentu. Ahlul Bait adalah semua keluarga yang bersama Rasul adalah Ahlul Bait. Dan semua cucu Rasul Ahlul Bait. Dan kalau umpamanya Ali disebut sebagai Ahlul Bait, cucunya Ali juga adalah merupakan orang-orang yang patut kita hormati semuanya. Dan putra-putri Ali serta cucunya Ali cukup banyak. Kalau yang sering diangkat cuma Hasan, Husain dan Muhsin, ada Ummu Kultum, ada Zainab, bahkan putra-putra Ali dari bukan Fatimah, itu jumlahnya 32 orang. Ya. Dan itu adalah keluarga orang soleh. Nah, ini yang patut disampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu, baik dia mengaku sunni ataupun mengaku syiah. Kemudian, kalau muncul pertanyaan sewaktu saya membahas di Masjid At-Taqwa, menegaskan, jadi Ustaz, Syiah itu Muslim apa kafir? Aduh, cukup serem ini pertanyaan. Saya bilang, banyak orang Sunni yang belum tahu apa arti Sunni. Demikian juga banyak orang Syiah yang belum tahu apa arti Syiah. Selama mereka masih bisa bertemu dalam Al-Quran, bisa bertemu dalam masjid, dan mereka belum tahu yang sebenarnya mau dibawa kemana mereka, tentunya masih saudara kita. Itu adalah orangnya. Adapun pemikirannya, kalau berbicara pemikiran nanti panjang lagi, banyak sekte kan gitu, banyak kelompok. Ya udah, kita nggak usah terlalu sibuk memikirkan berapa sekte, berapa pemikiran. Bisa bertemu dengan mereka dalam Al-Quran, yuk kita sama-sama mengkaji Al-Quran. Jangan bawa-bawa sejarah selama sejarah tersebut berlawanan dengan isi Al-Quran. Tapi kalau sejarah itu justru mendukung makna Al-Quran, mendukung praktek yang dilaksanakan pada zaman Rasul dan sahabat, kita ambil sejarah tersebut. Dan kemudian tentunya yang paling utama adalah kita komunikasikan kepada Allah. Semua saudara-saudara kita yang sudah jadi korban sejarah, baik di golongan Sunni ataupun di golongan Syiah, kita doakan mereka semuanya agar dapat menikmati hidup bersama Al-Quran, sehingga mereka menjadi sahabat Al-Quran. Rasul bersabda kepada Al-Quran, "Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi." Itu saja barangkali ya sebagai kalimat bukan terakhir tapi kalimat sebelum terakhir. Ya, jazakumullah khairan alhamdulillah ta'ala. Ya, terima kasih kepada Ustaz Islam. Mungkin kita dapat kuncinya yaitu kembali kepada Al-Qur'an. Dan lebih kritis lagi terhadap sejarah. Kita kembalikan lagi dan bandingkan dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Sebelum mengakhiri, ada beberapa informasi, yaitu program private baca Al-Quran yang datang ke rumah dapat menghubungi Ihsan Kamil di nomor 0819-1014-0637. Kemudian donasi pendidikan bisa disampaikan ke sel informasi. Kemudian member MPI bisa menghubungi sel informasi juga. Bagi yang sedang jadi member bisa mengikuti kajian hatam di wilayah Gorlong dengan PJ-nya Ibu Nina 0856-0421-9752. Layanan jemput zakat percikan iman nomornya 0227688. Ini BB-nya 2A10DB77. Setelah dibuka juga program tabungan dan deposito Al-Quran. Deposito Al-Quran sedia juga PCD pengurusan jenazah PDPI tentang tahun 2011 dan 2012. Demikian saja, kita akhir dengan doa kepada Tuhan Majelis. Kepada kawan-kawan juga, saya berdoa.